Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masih menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Wasiat pertama adalah agar Mu'ad mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah kita baca penjelasan dari syarih Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Ar-Rahimahumullah, dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang lain yang semakin mengerucutkan makna La Ilaha Illallah, juga telah kita sebutkan bahwa La Ilaha Illallah, kalimat La Ilaha Illallah harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada 7 syarat, telah kita sebutkan sebuah syair atau untaian syair dari Al-Hafidz Al-Hakami dalam Sulamul Wusul yang mencakup 7 syarat tersebut. Dan pernah kita singgung dalam kesempatan yang lalu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya secara muallak dan juga Abu Nuaim dari Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, ketika ditanya alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, ya Wahab Ibnu Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Beliau menjawab, bala. Bala. Walaisa miftahun illa walahu asnan. Namun tidaklah satu kunci pun kecuali memiliki gerigi-gerigi. Fa idza ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftah 'alaik. Kalau engkau membawa kunci dengan gerigi-geriginya, akan dibukakan pintu untukmu. Ya. Namun apabila tidak, maka tidak akan terbuka. Nah, gerigi yang dimaksud adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang telah kita sebutkan. Dikatakan di sini, qultu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin. Ya. Persaksian la ilaha illallah harus memenuhi 7 syarat. La tanfa' qailaha, la tanfa'u qailaha illa bistima'iha. La ilaha illallah, kalimat ini, persaksian ini tidak akan bermanfaat kepada siapapun yang mengucapkannya kecuali dengan terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Ahadiha al-ilmu al-munafi lil jahl. Ya, yaitu yang pertama ilmu yang menafikan kebodohan. Wasani al-yaqin al-munafi lisyak. Yakin yang meniadakan keraguan. Ats-tsalits al-qabul al-munafi lirrat. Tunduk patuh. Yang menghilangkan rat, yakni sikap menolak. Ar-rabi' al-inqiyad al-munafi litark. Tunduk patuh. Yang menafikan atark, yaitu pembangkangan atau meninggalkan. Al-inqiyad al-istislam. Ya. Tunduk patuh. Al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyak al-syirk. Ya. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. As-sadis as-sidqu al-munafi lil kadzib, kejujuran yang menafikan kedustaan. As-sabi' al-mahabbah al-munafiyah lidhiddiha, ya, yang ketujuh kecintaan, muhabbah yang menafikan lawan dari kecintaan tersebut. Ya, oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa siapa yang beramal sebuah amalan dan hakikat dalam dirinya itu benci, ya, tidak menyukai sama sekali terhadap amalan itu sendiri, maka Allah SWT tidak menerimanya berdasarkan firman Allah, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fahbata amalahum. Hal yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun maksud firman Allah SWT dalam Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya, Allah telah mewajibkan perang atas kalian dan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dikatakan bahwa maksud karahah di sini adalah yaitu pada perang itu sendiri, bukan pensyariatannya. Karena dalam perang ada masyakoh, ya, kepayahan dan yang semacamnya. Ya, bukan syariat atau ketetapan Allah itu sendiri. Wallahu alam, ini penjelasan sebagian ulama. Ya, intinya kalau dia benci, ya, asal syariat, ya, perintah itu atau larangan itu, ya, maka ini menafikan tauhid. Ya, sehingga menurut satu ayat dalam surat Muhammad tadi itu, bisa jadi amalannya akan digugurkan. Kemudian kita bacakan faedah dari Ibnu Rajab. Beliau menjelaskan dalam kitab Tauhid, ya, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat Tauhid, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa qalat ta'ifatun minal ulama al-murad min hadhil ahadith, maksud dari hadis-hadis ini yang menyebutkan keutamaan kalimat la ilaha illallah, ana la ilaha illallah sababun lidukhulil jannah, bahwa la ilaha illallah adalah sebab masuk surga, wan najat minan nar, juga sebab untuk selamat dari neraka. Wa muqtadhin lidzalik, dan berkonsekuensi itu, mengharuskan itu, Allah mewajibkan, ya, atas dirinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dan selamat dari neraka. Walakin, namun, al muqtadhi la ya'mal amalahu illa bistima'i syurutihi. Ya, al-muqtadhi, ya, konsekuensi tersebut atau keharusan tersebut tidak beramal sebagaimana mestinya kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat. Wantifa'i mawani'ihi, wantifa'i mawani'ihi, dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Hilang penghalang beramalnya, berlakunya hukum tersebut. Faqad yakhtalif anhu muqtadhah, sehingga kadang-kadang berbeda dengan hukum dan keharusannya. Li fawati syurutin min syurutihi aw li wujudi mani'in, karena tidak adanya satu syarat dari syarat yang harus terpenuhi atau adanya satu penghalang. Ya, atau adanya satu penghalang. Ya, mengucapkan la ilaha illallah adalah sebuah keharusan yang atau sebuah amal yang mengharuskan masuk surga, itu asalnya, dan selamat dari neraka. Namun ketika kehilangan syarat atau ada penghalang, maka bisa jadi keharusan ini tidak terwujud. Ya. Nah, syarat-syarat itu yang dimaksud adalah 7 yang tadi telah kita singgung, 7 yang telah kita sebutkan. Wa hadza qaulul Hasan, ini adalah penjelasan dari Al Hasan Wahab bin Munabbih. Wahab Ibnu Munabbih wa huwal adhar. Dan ini yang nampak dari dalil-dalil yang ada. Ya, karena la ilaha illallah bukan hanya ucapan lisan. Ya, namun persaksian yang membutuhkan ilmu, ma'rifah, ya, inqiyat, al-qabul dan semacamnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan sebenar-benarnya. Wa hum ya'lamun, dan dia dalam keadaan mengetahui. Ya, bukan hanya ucapan lisan semata. Disebutkan atsar di sini. Qala al-Hasan li Farzadaq. Ya, Farzadaq, Allahu a'lam bacanya. Al-Farzadaq dengan qaf. Wahwa yadfanu imra'atah, ketika dia menguburkan istrinya. Hasan bertanya, ma a'adatta li hadzal yaum, apa yang kau telah persiapkan untuk hari ini? Qala syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana, aku menyiapkannya dengan la ilaha illallah sejak 70 tahun. Qala al-Hasan ni'mal iddah, sebaik-baik bekal atau persiapan. Maaf, sebaik-baik persiapan. Innalil la ilaha illallah syurutan, namun sesungguhnya la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanah. Ya, syarat-syarat harus dipenuhi. Dan hati-hati engkau jauhilah wa qadfal muhsanah, menuduh wanita baik-baik, wanita yang afifah berzina, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Ya, wallahu alam terkait dengan kalimat ini. Ya, mungkin ada kaitannya dengan atau hubungannya dengan mutakallim, mukhatab yang diajak bicara. Yang jelas syahidnya adalah la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Wa qila lil Hasan, dikatakan kepada Al-Hasan, inan nasanya kulun, manusia mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Faqala man qala la ilaha illallah, kata Hasan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, fada haqqaha, dan menunaikan haknya, wa faradaha, kewajiban-kewajibannya, dakhala al-jannah, akan masuk surga. Ini semakna dengan syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan. Ya. Kemudian dalam Qurratul Uyun Al-Muwahhidin, mu'alif yaitu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan memberikan tanbih bahwa sebagian syarat atau syarat-syarat itu sebagian dengan sebagian yang lain saling ada talazum, saling ada keterkaitan. Ya. Misalnya as-sidqu wal ikhlas, itu saling terkait. Tidak akan ada salah satunya tanpa yang lain. Jadi dua-duanya harus terwujud. As-sidqu wal ikhlas. Tidak mungkin orang ikhlas tanpa kejujuran. Sebaliknya, tidak akan mungkin seorang jujur tanpa keikhlasan. Ya. Jadi syarat-syarat yang disebutkan itu ada talazum. Ya, orang yang tidak ikhlas maka berarti musyrik. Orang yang tidak jujur berarti munafik. Ya. Ini menegaskan penjelasan yang disampaikan di sini bahwa la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 7 syarat yang disebutkan, dan sebagian ulama menambah syarat yang ke-8 sebagai penegasan, yaitu al-kufru bitaghut. Ya, syarat yang ke-8 mengingkari taghut. Ya, karena dalam hadis disebutkan man syahidan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan mengingkari apa yang segala yang diibadahi selain Allah. Sehingga ini sebagai penegasan saja. Ya, karena di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, maka para ulama kemudian menambahkan syarat yang ke-8, ya, untuk menguatkan makna syarat-syarat yang telah ada. Kemudian wa fi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillah wahdah la syarikalah wa tarku ibadati ma siwah huwa awwal wajibin. Dalam hadisnya Mu'ad ini yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ada dalil bahwa tauhid yang itu merupakan mengikhlaskan peribadahan kepada Allah semata, tidak mengsekutukannya, juga meninggalkan peribadahan selain Allah, huwa awwalu wajibin. Itu adalah kewajiban yang pertama, kewajiban yang asasi. Ya, pertama kali disampaikan adalah tauhid. Rasulullah menegaskan kepada Mu'ad agar tauhid ini yang pertama kali didakwahkan. Walihada kana awalu mad'at ilahi rusul alaihimus salam an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Oleh sebab itu, pertama yang diserukan oleh para rasul alaihimus salam adalah an ya'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Beribadahlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh. Yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Ya. Wa qala Nuhun alaihi salam, "Alla ta'budu illallah." Janganlah kalian beribadah kepada Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya, Nuh sebagai rasul pertama yang diutus. Ya, apa misinya? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa fi ma'na la ilaha illallah mutabaqatan. Ya, dan di sini ya terdapat makna la ilaha illallah secara mutabakah. Mutabakah maksudnya ya dalalatu mutabakah. Dalam dakwah yang disampaikan oleh Rasul, ya, alla ta'budu illallah, atau dalam ayat yang lain disebutkan an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, itu maknanya sama persis dengan la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Kemudian disebutkan dalam footnote, ya, ta'liq dari Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam Quratul Uyun. Beliau mengatakan wa maqalul mutakallimin wa man tabi'ahum. Adapun pernyataan ahlul kalam dan orang-orang yang mengikuti mereka, inna awwala wajibin ma'rifatullah bin nazar wal istidlal, bahwa pertama kali kewajiban adalah ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah. Bagaimana caranya? Ya, ahlul kalam ya mengatakan seperti itu, namun caranya bid'ah. Ya, bukan caranya itu melihat ayat-ayat Allah, memahami Al-Qur'an, ya. Kauniyah wa syar'iyah. Ya. Tidak, namun katanya bin nazar wal istidlal. Ya. Awal wajibin ma'rifatullah bin nazar wal istidlal, yaitu dengan melihat, ya, wal istidlal maksudnya melihat alam semesta ini. Fadzalika amrun fitriyun fatarallahu alaihi ba'dahu. Ya. Maka yang seperti itu adalah perkara yang fitri. Jadi perkataan atau pernyataan ahlul kalam, inna awwala wajibin ma'rifatullah binadhar wal istidlal, titik sampai di situ. Ini kurang tepat. Ya. Dikosongkan pengetahuan hati dan jiwa dari hal-hal lain, kemudian merenung, ya, melihat, memahami, ya, memasukkan apa keagungan Allah SWT, ya, dengan melihat alam semesta dan yang lainnya. Ini menurut mereka, ini pertama kali kewajiban, ya. Nah, ini kurang tepat. Karena hal ini adalah sebenarnya fadzalika amrun fitriyun, sudah maftur, ya, setiap manusia yang tercipta. Ya. Jadi kurang tepat alasan mereka, karena ma'rifatullah dengan nadhar wal istidlal itu adalah amrun fitri, ya, perkara yang telah Allah tabiatkan pada manusia, fatarallahu ali ibadahu. Ya, Allah ciptakan manusia di atas tabiat itu. Walihada kana, ya, nah, miftahu da'watir rusul umamahum ila tauhidil ibadah. Oleh sebab itu, ya, atau muftatihu da'watir rusul, pembuka dakwah para rasul kepada umatnya adalah tauhid ibadah. Ya, ani abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tauhid ibadah yaitu tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan. Menghambakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Allah mengatakan ani abudullah, agar mereka beribadah kepada Allah, atau agar kalian beribadah kepada Allah, ni abudullah yaitu amr. Malakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Ai la ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, sebagaimana ucapan Nuh alaihissalam. Qala ta'ala, Allah juga mengatakan, ya, membantah ahlul kalam atau dalil yang mematahkan alasan atau argumen ahlul kalam yang mereka mengatakan tadi kewajiban pertama adalah ma'rifatullah saja, pengenalan terhadap Allah SWT. Salah. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah karena ma'rifat, karena pengaruh lingkungannya. Ya, namun secara fitrah manusia mengetahui dan meyakini. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang ada, di antaranya tadi telah kita sebutkan, dan selanjutnya di nukilkan di sini ayat yang lain. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum kalian dari satu rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, ya, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Fa'buduni, ya, maka beribadahlah kalian kepadaku. Berarti ayat ini menegaskan apa? Seluruh dakwah para rasul yang mereka emban. Ya. Misi utama yang mereka pikul yaitu berdakwah, ya, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, qalat rusuluhum afillahi syakkun. Ya. Fatiris samawati wal ard. Para rasul mereka mengatakan, afillahi syakkun, apakah pada Allah SWT ragu? Ya, ini membantah tadi ahlul kalam. Ya. Kenapa harus ma'rifatullah yang pertama? Apakah ragu? Ya, ma'rifatullah itu sudah mafturah, sudah tercipta manusia di atas tabiat itu. Ya. Afillahi syak. Padahal Allah adalah yang mencipta langit-langit dan bumi. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ditafsirkan oleh beliau Ibnu Katsir, hadza yahtamilu syai'aini. Ya. Keraguan yang dipertanyakan tadi, yang ditanyakan oleh para rasul, ada dua kemungkinan. Ahadihima atau ahadahuma afi wujudihi syakkun, apakah dalam wujud Allah diragukan atau kalian ragu? Final fitrah syahidatun biwujudihi majbulatun alal iqrar bihi. Karena sungguhnya fitrah manusia mempersaksikan tentang adanya Allah. Majbulah, diciptakan di atas tabiat al-iqrar bihi, mengakuinya. Fainal i'tiraf bihi daruri fil fitar as-salimah. Karena sesungguhnya, maka sesungguhnya al-i'tiraf, ya, mengakui adanya sembahan Allah SWT itu daruri. Ya, mesti sudah ada dalam jiwa, karena itu adalah termasuk fitrah yang salimah. Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Ya, di atas fitrah manusia dilahirkan atau manusia, ya, lahir ke muka bumi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah menegaskan, ya, maka kedua orang tuanya yang memberi warna, mau jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Nah, jadi manusia terlahir di atas fitrah pengenalan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na tsani afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujudil ibadah lahu syak. Jadi atas makna tafsir yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, jelas tegas membantah ahlul kalam, ya, yang mereka mengatakan awal pertama itu ma'rifatullah, kita kosongkan jiwa dari pengetahuan selainnya, kemudian kita masukkan pengetahuan keagungan Allah SWT. Ya, ini pertama kali, ya, baru ketika seorang telah mengenal memiliki Tuhannya, kemudian, ya, baru beribadah, ya, baru, ya, kewajiban-kewajiban yang lain, ini salah. Kemudian tafsir yang kedua, afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujubil ibadah lahu syakkun. Apakah pada sifat ilahiyah, ketuhanan Allah, kemahaesaannya dengan kewajiban ibadah hanya kepadanya semata itu diragukan? Ya, syakkun. Wa wal khaliq li jamil mawjudat, sementara Allah adalah pencipta segala alam semesta ini. Fala yastahiqqul ibadatu illa huwa wahdah la syarikalah, maka tidak berhak untuk diberikan ibadah kecuali untuknya semata, tiada sekutu baginya, karena dia semata yang mencipta. Karena tauhid rububiyah menghendaki mengharuskan tauhid uluhiyah, sebagaimana dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, ya, tentang maha kuasanya Allah dalam menciptakan segala sesuatu, kemudian setelah itu Allah ilzam dengan tauhid uluhiyah. Ya, dalam ayat yang ma'ruf dalam al-usul salasah. Fa inna ghalib al-umam kanat mukirratan. Ya. Sungguhnya mayoritas umat ini mereka mengakui bisani' terhadap pencipta. Walakin ta'budu ma'ahu ghairah, Namun ya, mereka mengakui pencipta ya. Musyrikin pun seperti itu. Mereka mengakui penciptanya, Allah SWT yang mengatur alam semesta, yang menciptakannya, yang memberikan manfaat dan mudarat. Namun ya, ironis, mereka beribadah kepada Allah dan juga selain Allah, mensekutukan Allah SWT. Ya. Nah, ini akibat fatal dari keyakinan ahlul kalam tadi itu. Pertama kali yang diyakini adalah ma'rifatullah. Nah, ya, kalau sekedar ma'rifah, iblis juga meyakini, mengetahui Allah SWT. Ya, bahkan bersumpah, qala fa bi izzatika, ya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Meyakini iblis dengan kemuliaanmu ya Allah. Ya. Tapi tidak mau beribadah. Kalau sekedar keyakinan, kemudian telah kita singgung, kaum musyrikin pun mengakui bahwa pertama kali atau yang mencipta segalanya adalah Allah SWT. Namun masalahnya kemudian mereka beribadah bersama Allah itu selainnya, mensekutukan Allah dalam ibadah. Minal wasa'id allati yadhunnun annaha tuqarribuhum minallahi zulfa. Ya, di antaranya sesembahan-sembahan atau berhala-berhala yang diibadahi selain Allah itu adalah wasa'id. Ya, perantara-perantara yang mereka sangka akan menjadi wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini dua tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah yang membantah keyakinan ahlul kalam terkait kewajiban pertama manusia. Ya. Jadi dalil-dalil yang ada jelas sekali, Al-Qur'an, ya, Al-Hadis menunjukkan bahwa pertama kali kewajiban adalah mengesakan Allah dalam peribadahan. Qultu wa hadzal ihtimal atsani yataḍamman al-awwal. Ya. Kata beliau, kemungkinan yang kedua ini mencakup, mengandung kemungkinan yang pertama. Ada keterkaitan antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang.